Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Barakallahu fikum ikhwan azakumullah. Hari ini tanggal 25 September 2019 atau 25 Muharram 1441 Hijriah. Kita akan teruskan kajian rutin kita dari kitab Syarah Ad-Durus Muhimmah li Ummatil Ummah. Syarah Ad-Durus Muhimmah li Ummatil Ummah yang ditulis oleh Syekh bin Baz rahimahullah, yang diberikan syarah oleh Syekh Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar ridhahullah. Kita sampai pada halaman 24 tentang surat Al-Humazah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah. Alladzi jama'a malan wa'addada. يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة. التي تطلع على الأفئدة. إنها عليهم مقصدة في عمد ممددة. Di sini Allah Azza wa Jal di surat Al-Humazah, surat yang 104 ini adalah surat Al-Humazah Makkiyah. Surat Al-Humazah ini adalah termasuk surat Makkiyah. Dan di sini tentang wailul likulli humazatil humazah, celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Walaupun di sini nanti akan dijelaskan tentang al-hammaz bil qaul wal hammaz bil fi'l. Dalam tafsir Katsir dijelaskan bahwasannya al-hamz, ya, atau al-hammaz pelaku. Pengumpatan itu adalah dengan perkataan, bil qaul, dengan perkataan. Al-hammaz yang pencela itu dengan perbuatan. Jadi humazatil lumazah, humazah dan lumazah, ini ada perbedaan makna. Alladzi jama'a mala wa 'addada, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Yahsabu anna malahu akhlada, dia manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Kalla, sekali-kali tidak. Layumbalanna fil hutamah, pasti akan dilemparkan ke dalam neraka. Hutamah. Wa ma adraka man hutamah. Dan tahukah kamu apa neraka hutamah? Narullahil muqadah. Itu api azab Allah yang dinyalakan. Allati tattali'u 'alal afidah. Yang membakar sampai ke hati. Innaha 'alaihim muqsadah. Sungguh api itu ditutup rapat atas diri mereka. Fi 'amadin mubaddadah. Sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Sekarang kita bahas penjelasan Syekh Rahimahullah. Wailun ay khusranun wa halakun, rugi, kerugian dan kehancuran. Waqila huwa wadin fi jahannam. Ada yang berpendapat itu adalah bukit di neraka jahanam. Likulli humazatin lumazah ay hadha sughluhu wa daydanuhu alhamzu wal lamzu. Ini pekerjaannya dan yang senantiasa diulang-ulangnya adalah alhamzu, mengumpat, wal lamzu, mencela. Ai alwaqi'atu fi a'radin nasi wat-ta'ni fihim wa salbi lahum. Wal hamzu bil qawli wal lamzu bil fi'li wal isharati. Nah, di sini ada bisa bedakan. Maksudnya adalah alwaqi'atu, kenyataannya, fi a'radin nas, yaitu terjadinya di sini adalah terjadinya pengumpatan dan celaan itu apa? Ketika di sini kaitannya dengan orang lain, dia senantiasa melakukan itu, mencela, mengumpat, melaknat. Ya. Jadi sama orang lain itu biasanya dia mudah melaknat, mencela, mengatakan yang tidak bagus dan yang lain. Wal hamzu bil qaul, hamzu itu dengan perkataan. Ya. Hamzu itu dengan perkataan. Yaitu umpatan itu di dengan perkataan. Wal lamzu celaan itu bil fi'li wal isyarah, dengan perbuatan dan dengan isyarat. Misalnya, sekarang dari perkataan ini al-qaul lam al-hamzu. Ya, al-hamzu itu misalnya dengan perkataan kita mengatakan misalnya A sampai apa misalnya, katain orang yang lain jelek apa? Rupanya elek misalnya. Ya, misalnya rupanya elek, wajahnya jelek. Kemudian dengan perbuatan dan isyarat dia punya ya, jadi ngece. Ngecenya itu ya misalnya wajahnya digituin-gituin lah ya, katanya diblolohi, terus dimonyongin, di salah-salah. Nah, itu seperti itu saja. Ya. Jadi ngomongnya enggak pakai ngomong, tapi pakai perbuatan dan isyarat. Ini lams. Al-hams itu dengan perkataan. Ya. Rupamu olo. Ya. Lambimu turah. Ya. Tapi kemudian dengan isyaratnya mulutnya dimonyongin sambil, tapi nggak ngomong, itu al-lams. alladhi jama'a malan wa 'addada, ay hadha hamm, itu yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung. Hadha hammu, ini adalah prioritasnya dia. Jam'ul mal wal istiksar, ya, yaitu apa? Man jama'ahu di sini, antum lihat hadha hammu, ini adalah yang menjadi keinginannya, fokusnya dia di situ. Yang paling penting di situ. Jam'ul mal wal istiksar, ya, mengumpulkan harta dan memperbanyak. Yaitu di sini man jama'ahu wa ta'addadahu, yaitu orang yang, atau di sini min jam'ihi wa ta'addudihi, karena kalau misalnya kaitannya di sini alladhi jama'a mala wa 'addada, itu ya, ya. Jadi ai hadha hammuhu jam'ul mali wal istiksari min jam'ihi wa ta'addudihi, ta'addudi wa anna indahu min al mali kada wa kada wa yamliku min al raqiqi kada wa yamliku min al mawashi kada wa yamliku min al-masak min al-masakin kada wa yamliku min al-mazari kada ila akhiri, mu'addadan mutafakhiran mutabahiyan muta'aliyan 'ala an-nasi bil amwal allati 'indahu. Dari awal alladzi jama'a mala wa 'addada, maksudnya di sini adalah orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Ai hadha hammu, ini adalah yang menjadi kesibukan utamanya dia, menjadi fokusnya dia. Kalau ada uang, ngitung terus, ngitung terus, ya. Itu jam'ul mali wal istiksar, pengumpulan harta dan memperbanyak. Nah, pengumpulan harta dan memperbanyak itu apa? Itu min jam'ihi wa ta'addudi, yaitu dari pengumpulannya dan juga dari menghitung-hitungnya. Ya. Jadi kalau sebutannya min jam'ihi wa ta'dadihi wa anna indahu min al-mali, dan semuanya di sisinya dia, dia punya harta kada wa kada, dia punya harta ini dan itu, wa yamliku min ar-raqiqi kada, dan dia mempunyai budak ini. Wa yamliku minal mawashi kada, dan dia mempunyai hewan ternak seperti itu. Wa yamliku minal masakin kada, dan dia punya tempat tinggal seperti itu. Wa yamliku minal mazari kada, dan dia punya pertanian, kebun seperti itu. Ila akhiri, sampai akhir. Mu'addadan, dihitung-hitung, muftafakhiran, dan dia berbangga. Mutabahian, suka pamer. Muta'alian, dan suka sok-sokan. Jadi untuk agar kelihatan high classnya. Ala nasi, kepada manusia, bil amwalil lati indahu, dengan harta yang ada di sisinya. Kemudian yahsabu anna ma lahu akhlada, yadunnu man hadha sa'nuhu wa hadhihi sifatuhu anna hadha al-mala alladhi yajma'uhu wa yatakatharu bihi wa yatafakharu bihi yakunu sababan li khuludihi wa baqa'ihi fi hadhihi ad-dunya. Dia mengira bahwasanya hartanya itu bisa mengekalkannya. Yadunnu, mengira, man hala sya'nuhu, orang yang pekerjaannya, kondisinya seperti ini, hadi sifatuhu, dan ini ada sifatnya, anna hadal mala, bahwasanya harta ini, alladhi yajma'uhu, yang dia itu kumpulkan, wa yatakatsaru bihi, dan dia itu memperbanyak hartanya, wa yatafakharu bihi, dan dia berbangga dengan hartanya tersebut, yang kudu sabab li khuludihi, dan itu menurut dia itu sebab dia itu bisa kekal abadi, wa baqa'ihi, dan dia tetap bisa berada di dalam dunia ini, fi hadhihi dunia, karena tidak, sekali-kali tidak, ya, laisa al-amru kama dhanna wala kama yuhsab, ya, laisa al-amru kama dhanna wala kama yuhsab, perkaranya itu tidak seperti yang dia duga atau yang dia perkirakan, enggak seperti itu. La yumbadanna fil hutamah, dia akan di apa? Dilemparkan ke al-hutama. Jadi ma'alu hada annahu yamutu, dia itu kelak akan mati. Ya, ini ada yang hilang. Ada yang hilang. Antum juga lihat kita kan. Bukan, satunya ketawa. Sepertinya kesalahan pada scan-nya, pada alat scan-nya itu tidak bisa menyekan dengan bagus. karena dia ucap ya. Atau sebenarnya bukan OCR juga, kalau OCR ya tidak sejelas ini juga. Ini kesalahan dalam memindahkan, memindahkan dari apa abad in, apa ke PDF-nya ada konversi itu. Jadi annahu yamutu, kemudian dia itu akan meninggal. Wayatruku malam wa adhrihi, dan dia akan meninggalkan hartanya ya di belakang punggungnya. Maksudnya apa? Tinggalkan sama sekali, tidak ada yang dibawa. Summa yakunu, dan setelah itu ya ma'aluhu yaumal kiamati, ma'aluhu yaumal kiamati, tempatnya nanti ya an yurma wa yulqa finna, dilemparkan dan campakkan ke api neraka. Selasan maaf ya. Wan-naru min asma'iha al-khutamah, dan api itu artinya neraka, salah satu namanya adalah al-khutamah. Li'annaha takhattamu, li'annaha tuhattimu akhbar, li'annaha tuhattimu. Jadi di sini apa? Li'annaha tuhattim, ay maksudnya adalah taksiru wa tahshim, tahshim ma ulkiya fiha min syiddatiha, ma ulkiya fiha min syiddatiha, yaitu khutamah, salah satu nama dari neraka, karena di situ ya kaitannya utama, artinya di sini adalah tuhatim, nyala, eh taksiru watah shim ma'ul kafiha min syiddatiha, yaitu menyala dan menggolak apa saja yang dilemparkan ke dalamnya saking dahsyat panasnya. Wa ma adraka mal khutamah, dan apa yang ya adraka, apa yang kamu ketahui tentang al khutamah itu? Ma hiya hadhihi al-khutamah, apa itu khutamah? Madza takun, apa itu khutamah? Apa yang ada di dalamnya? Al-istifhamu litahwil, jadi tanda tanya ini adalah sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk tahwil, di mana antum lihat ya, antum lihat dari awal bahwasanya ya melihat tentang al-hutamah Ya. Itu semuanya kaitannya dengan neraka. Disebutkan fil hutamah wa ma adraka man hutamah. Dan di sini sebagai bentuk ancaman yang dahsyat, ancaman yang dahsyat agar ada rasa takut. Ya, wa bayani, dan penjelasan tentang bayani atma khutratihi hadinna, dan penjelasan tentang begitu dahsyatnya, begitu besarnya bahaya api tersebut. Ingin neraka tersebut. Narullahil muqadah ay al-musa'aratu wa bisyiddatil iqadi yazdadu harruha a'adanallahu minha wa min kulli ma qarraba ilaiha min qawlin wa ahlin. Narullahil muqadah, yaitu kaitannya dengan apa? Api. Adab Allah Azza wa Jal al-muqadah, yang dinyalakan, al-musa'aratu, yang dinyalakan, wa bisyiddatil iqadi, dan dengan banyaknya, ya, dahsyatnya, panasnya itu, yazdadu harruha, tambah panas lagi. Jadi ketika dikasih bahan bakar baru, tambah panas lagi. A'adhanallahu minha, kita berlindung kepada Allah Azza wa Jal dari neraka tersebut. Mingkul lima qaraba ilaiha, dan apa saja yang mendekatkan kepadanya. Mingkulin mu'amalin, dari perkataan dan perbuatan. Dan allati tattali ala al-afidah khussatil afidatu bihadal itlaq. Ya, artinya yang membakar sampai hati, dan ini afidah ini dikhususkan dalam penjelasan ini. Li'anna al-afidata ya mamba'ul a'mal, karena hati itu adalah pusatnya dari amalan. Wa masdaruha, dan sumbernya. Wa muharriku laha, dan penggeraknya. Fal-a'malu ya al-a'mal, amalan-amalan itu ya tanbu'u minal qulubi, amalan-amalan itu asalnya itu dari hati, bergeraknya dari hati. Makanya Allah itu menggerakkan hati. Makanya di sini dalam hadis Nabi SAW, ala wa inna fil jasadi mudghatan, ingatlah bahwasanya dalam jasad itu ada mudghatan, segumpal apa? Segumpal daging. Idza salahat salahal jasad kullu, apabila itu baik maka seluruh jiwanya, seluruh jasadnya baik pula. Wa idza fasadat fasadal jasad kullu, kalau dia rusak, gumpalan daging itu rusak, maka rusak semuanya jasad ini. Ala wa hiya qalb, ingatlah bahwa itu adalah hati. Innaha aina, sesungguhnya api neraka, alaihim muqsadan ay mughlaqatun muhkamatun ighlaq, muhkamatun ighlaq, itu yang ditutup, yang ditutup rapat sekali. Jadi kalau misalnya Syekh Shalih Al-Masyarih dulu memberikan gambaran seperti ini. Jadi ini pintu ya. Kemudian di sini ada pasungnya. Jadi ada tiangnya. Bukanya dari sini. Ini pintu. Kemudian ini ada seperti kayu yang di, jadi ini sudah dikunci, tambahin pasungan di sini. Ya, jadi kayu yang ditaruh di belakang pintu. Sehingga kalaupun ini enggak bisa. Ini sudah dikunci. Kalau mau didobrak pun enggak bisa, karena di belakang pintu ini ada seperti kayu yang menahan pintu itu maka tidak jatuh. Ini contoh saja sebagai bentuk atributif, sebagai bentuk apa, pendekatan pendekatan secara logika. Fi amadin mumaddadah ay ala babi jahannam suddat alaihim bihal abwab fala khuruja lahum minha. Nah, ini suddat alaihim abwab seperti itu tadi. Yaitu fi amadin mumaddadah, ya. Artinya ketika pintu itu tadi, ya, fi amadin mumaddadah, artinya ada tiang, tiang mumaddadah, tiang panjang yang diikat, ya, ala babi jahannam, ada pintu-pintu neraka jahannam, suddat alaihim, yang dia menutupi pintu tersebut, bihal apa? Pintu-pintunya ditutup dengan tiang-tiang yang ditegakkan miring untuk menjaga pintu itu tidak akan bisa, ya, dirusak. Fala khuruja lahu minha, maka tidak bisa keluar darinya. Sallallahu. Jadi kita bisa ambil faedahnya hari ini, semoga bermanfaat. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.